kapankah harus begini? Hidup bagaikan tak bersuami, malam yang dingin ku kesepian, air mataku itulah teman sampai. Sampai kapankah harus begini? Hidup bagaikan